Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Muhammad Farid bin rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke bab Al-Mafulwi Sadjani dalam Sajurmiyah Wahuwa al-Ismul Mansub Adadi yaqa alai bihil fi'lu Nahu darbtu zaydan Raqibtu al-farasa Wawa kismani zahiru na mudmar Wa zahiru ma taqadama zikruh Wal mudmar kismani mutasilu na munfasil Wa mutasilu ithna asyara Wahia darabani wa darabana Wadarabaka wadarabaki Wadarabakuma wadarabakum Wadarabakunna Wadarabahu wadarabaha wadarabahuma Wadarabahum wadarabahun Wumutasilu Isna asyara wa hayya iyaya Wa iyana wa iyak Wa iyaka wa iyaki Wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna Wa iyahu wa iyaha wa iyahuma Wa iyahum wa iyahun Qala Syarahimahullah Bada al-muallif At-tafsila. Mu'allif ini berjuru mulai merinci apa yang disebut dengan global sebelumnya. Faqala babul mahlubi yaqulu al-mu'ribun. Ya mereka orang-orang yang mengirab berkata inna yajuz antakula babu biraf wa antakula baba binasub. Bisa babu al-mahlubi atau bab al-maf'ul bih. Fa'in kulta babu fatakdir hada babu ay anam khabar mubtada. Wa'idha kulta baba fatakdir ikra baba. Dia bisa dengan dibaca dengan rafa babu berarti dia adalah khabar di mubtada mahzuf atau dibaca baba maka dia maf'ul dari amil yang mahzuf. Yaqulu wa huwa al-ismul mansub alladhi yaqamu bil fi'lu yani ma yaqamu alaihi fi'lul fa'il fa huwa maf'ul bih ya apa yang terjadi pada dia mengenai dia perbuatan fa'il maka dialah maf'ul bih fa idza qulta raqibtu as-sayyarata fal maf'ul bih as-sayyarah ya annahu waqa'a biha fi'lul fa'il ya mengenai dia perbuatan dari fa'il wa idza qulta qara'tu al-baba qara'tu ini aku ketuk qara'a jadi mengetuk aku mengetuk pintu al-maf'ul bihi bab karena apa tadi waqa'a alai fi'lul fa'il wa idza qulta hafidtu al-kitaba al-maf'ul bihi adalah kitab. Kenapa? Falladhi yaqamu bihi fi'lul fa'il huwa maf'ul bih. Ya, isim yang terjadi mengenai dia perbuatan fa'il maka dia maf'ul bih. Walihada indana fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bih. Oleh karena itu, ada pada kita fi'il, yang kedua fa'il, ada maf'ul bih. Idza qulta ana raqibun al-farasa hadha huwa al-maf'ul bih al-faras huwa al-maf'ul bih ini juga menunjukkan apa bahwasanya amil yang beramal pada maf'ul bih tidak mesti fi'il ya tidak mesti fi'il kadang amilnya adalah sifat raqibun al-farasa. Kadang ambilnya juga adalah masdar dan yang lainnya. Yaqul mu'arif rahimahullahu ta'ala qalika darabtu zaidan wa raqibtu al-farasa. Zaidan waqa'a alaihi darab. Ya mengenai dia pukulan. Wal-faras waqa'a alaihi rukub. Yang dikenai pekerjaan ini ditaiki adalah faras. Idan fa zaidan maf'ulun bih wal faras maf'ulun bih Qara'tu al-kitab. Al-kitab maf'ul bih. Nah, karena apa? Tadi waqa'a 'alaihi al-qira'ah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yumkinu an tuqarriba maf'ul bih ma'annahu wadihun idza 'atafta 'alaihi ismul maf'ul. Dan mungkin engkau dekatkan pemahaman tentang maf'ul bih itu, padahal sebutnya sudah jelas, itu idza 'atafta 'alaihi, engkau atafkan kepada dia isma al-maf'ul. Fataqulu darabtu zaidan fahuwa madrubun, raqibtul farasa fahuwa markubun, qara'tul kitaba fahuwa maqru'un, banaitul baita fahuwa mabniyun. Ini menunjukkan bahwasanya Zaid faras kitab karena dia yang dipukul, karena dia yang ditunggangi, karena dia yang dibaca, karena dia yang dibangun, maka itu semua adalah maf'ul bih. Karena waqa'a 'alaihi fi'l fa'il. Qala huwa qisman. Dan maf'ul bih ada dua, zahirun wa mudbar. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu. Ada pun yang zahir yang sudah kita lewat, kita penyebutannya kama qulna fil fa'il. Huwa qisman. Zahirun wa mudbar. Sebagai fa'il ada dua, ada yang zahir ada yang mudbar. Demikian juga maf'ul bih ada yang zahir ada yang mudbar. Naqulu kadzari fil fi'il maf'ul bih. Innahu qisman zahirun wa mudbar. Fa zahiru ma laysa bidhamir. Wa dhamiru ma laysa bidhahir. Wal mudbaru qisman. Dan dhamir yang ada dua, muttasil wa munfasil. Wal muttasil isna asyara. Wal munfasil kadari. Yang muttasil 12, yang munfasil juga ada 12. Al muttasil wal munfasil lahum alamah. Muttasil munfasil, apakah keduanya ada tanda? Apakah ada tanda mana yang muttasil apa mana yang munfasil? Qala rahimahullahu ta'ala, tandanya adalah idza shahha an tajla dhamira fi awal kalam fahuwa munfasil, wa idza yasihha fahuwa muttasil. Apabila engkau, apabila benar sahih, jadi bisa engkau jadikan dhamir tersebut di awal kalimat, maka dia adalah munfasil. Ya ana, nahnu dan misalnya anta. Kenapa? Karena bisa engkau jadikan di awal kalimat fi mahal mubtada. Wa idza lam yashha fa huwa muttasil. Tapi kalau engkau tidak bisa jadikan dia sebagai di awal kalimat, tidak bisa jadikan sebagai mubtada, maka dia adalah munfasil. Sawan kana dhamir dhamir rafa' wa dhamir nasab, ya hadhihi al qa'idah. Ini kaidahnya apa? Kalau dia ada di awal kalimat sebagai mubtada kalau dia murafa, atau sebagai maf'ul bih muqaddam kalau dia dhamir nasab, ya kalau dia bisa dijadikan di awal kalimat, maka dia adalah dhamir munfasil. Tapi kalau tidak bisa dijadikan di awal kalimat, maka dia dhamir muttasil. Ini perbedaannya. Nama Allah alam bisawab. Terima kasih.